Ya aku syukuri masih banyak temannya. Lebaran sebentar lagi, tapi belum punya apa-apa. Tetap saja aku syukuri sehat lahir batinnya. Bisa kadang kowe iri karo uripe kancane, gur goro-goro gengsi malah rekoso uripe. Ora sadi paksake malahan mumedase, rejeki jodoh mati wis ono catae dewe. Gak perlu sedih kalau masih sendiri, apalagi marah ditanya kapan nikah. Jalani hidup mulai di flow, gak perlu emosi take it slow. Gak usah ngedrop kalau dianggap gak laku, namanya hidup kalau gak gini ya gitu. Daripada galau gak jelas habiskan banyak waktu, mendingan kamu tetap fokus bahagiakan bapak dan ibu. Bisa makan, alhamdulillah. Bisa sedekah, alhamdulillah. Punya uang,